Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah. Yaqulu syarihu rahimahullah wa bisababi hadha faqad sulibat minhumus sultah, ya'ni Bani al-Abbas, fakana al-khalifatu yudha'u isman wa la yastati'u an yanfudha shay'an wa hadha tasliyutun min Allahi ala al-ummah wal-uqubatu ta'um wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Berkata Syekh An-Najmi rahimahullah, wa bisababi hadha, dan dengan sebab ini, masih membahas tentang fitnah khalqul Quran, bahwa pada masa itu tiga kekhalifahan dari Bani Abbas, dari Bani Abbasiyah, membantu penyebaran fitnah khalqul Quran, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Tiga masa pemerintahan khalifah. Dan menangkapi para ulama, muhaddithun, kemudian menyiksa mereka, sebahagian dibunuh, sebahagian dibuang, diasingkan, sebahagian dipenjara, disiksa. Sampai Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki pada pemerintahan khalifah berikutnya, yaitu al-mutawakkil ala Allah, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menghanguskan kebid'ahan dan kebatilan itu. Wa bisababi hadha, maka dengan sebab ini, adanya bantuan dari pemerintahan ketika itu, dari kekhilafahan ketika itu, untuk tersebar luasnya fitnah khalqul Quran. Faqad sulibat minhumus salatah, maka dicabutlah, diangkat dari mereka, Bani Abbasiyah, kekuasaannya. Yani Bani Abbas dicabut, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan mereka. Fa kana al-khalifatu yudha'u isman. Maka setelah masanya al-mutawakkil 'ala Allah, pemerintahan kekhalifahan Bani Abbasiyah ketika itu hanya sekedar nama saja. Tidak lebih dari itu. Wa la yastati'u an yanfudha syai'an, dan tidak bisa menerapkan hukum, tidak bisa melaksanakan keputusan dan kebijakan khalifah. Hanya sekedar nama, ini khalifah fulan, khalifah fulan. Adapun yang mengambil alih kekuasaan penuh adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, para perdana menterinya. Khalifah hanya sekedar nama saja, hanya lambang kekuasaan. Namun pada hakikatnya yang mengatur, memecat para menteri, mengangkat orang-orang lain sebagai para jenderal, itu adalah orang-orang yang di sekitarnya. Bukan murni dari kebijakan sang khalifah. Wa hadha tasliyutun minallahi 'alal ummah wal 'uqubatu ta'um, dan ini merupakan musibah. Taslit. Allah tabaraka wa ta'ala menimpakan hal ini kepada umat di masa itu. Wal 'uqubatu ta'um, dan 'uqubah itu menyeluruh, tidak hanya pada mereka-mereka saja yang melakukan kemaksiatan, tetapi juga orang-orang yang di sekitarnya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala wa qawluhu li'annahu man radda ayatan min kitabillahi faqad radda al kitaba kullahu. وَمَنْ رَدَّ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَدَّ الْأَثَرَ كُلَّهُ وَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Adapun ucapan beliau, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. Karena sesungguhnya barang siapa yang menolak sebuah ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka berarti faqad raddal kitaba kullahu, dia telah menolak semua Al-Kitab, semua kandungan dari Al-Quran. Satu ayat saja dia tolak. Bahkan bukan satu ayat, satu huruf saja dia ingkari. Ini bukan dari Al-Quran. Padahal jelas-jelas itu dari Al-Quran. Bukan hal-hal yang mutasyabih. Jelas. Satu huruf dia tolak. Misal, alif lam mim. Itu bukan bagian dari Al-Quran. Dia tolak, dia ingkari. Padahal itu jelas. Maka dia kafir. Sama dengan dia mengingkari seluruh ayat Al-Quran. Apalagi kalau dia mengingkari satu ayat. Apalagi kalau lebih dari itu, dia mengingkari sebuah surat. Atau dia mengingkari sekian banyak ayat, sekian banyak surat. Maka berarti dia telah mengingkari seluruh ayat-ayat Al-Quran. وَمَنْ رَدَّ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَدَّ الْأَذَرَ كُلَّهُ. Dan barang siapa yang mengingkari, menolak sebuah azar, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah menolak semua azar, semua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hal ini terjadi bukan dalam hal ini perlu dirinci. Mengingkari sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu dirinci. Jika hadis itu jelas kesahihannya, mutawatir dia, diriwayatkan oleh para muhaddisin, sepakat para muhaddisin menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, mutawatir, dia ingkari, iya. Maka dia terjatuh dalam permasalahan ini, kekufuran. Berarti dia mengingkari, menolak semua hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika terjadi perselisihan di antara para ulama tentang tashih, tadhif suatu hadis, sebahagian ulama mendhaifkan hadis ini karena pada periwayatannya, jalur-jalur perawinya ada kecacatan. Sehingga seorang muhaddis ini berijtihad hadisnya dhaif. Sehingga tidak dia amalkan. Tidak sampai pada tingkatan hujjah menurutnya. Sementara muhaddis yang lain ketika meneliti hadis tersebut, hadis yang sama diteliti, ditelaah, dipelajari semua jalan-jalannya, syawahid wal mutaba'at, pendukung-pendukung dan penguat-penguatnya, kemudian menyimpulkan bahwa hadis ini dari al-di'fah, kelemahan, yartaqi ila al-hasan, naik derajatnya hingga menjadi hadis hasan. Dan al-hadithul hasan yasluh lil-ihtijaj, hadis hasan itu bisa dijadikan sebagai hujjah, boleh diamalkan, boleh beramal dengan landasan hadis ini, sehingga si muhaddis yang ini mensahihkannya, menjadikannya sebagai hujjah untuk beramal. Dalam hal yang seperti ini, tidak lantas menyatakan, oh si muhaddis fulan yang mendhaifkan hadis ini, berarti dia mendhaifkan, menolak seluruh hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Karena mereka masing-masing berijtihad. Dan pada permasalahan itu, yasughu lil ijtihad, memang boleh seseorang untuk melakukan ijtihad padanya. Kalau permasalahannya adalah permasalahan yang boleh di situ, memang ranahnya ranah ijtihad, maka kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Wa idza ijtahada wa akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim, seorang mujtahid berijtihad tentang satu permasalahan yang memang ranahnya ranah ijtihad, boleh untuk berijtihad di situ, fa asaba, kemudian dia benar ijtihadnya, falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun, dan barang siapa yang berijtihad tentang suatu permasalahan, tentang suatu hukum, ranahnya memang ranah ijtihad, boleh untuk berijtihad dalam permasalahan itu sesuai dengan kemampuan dan segala daya dan upaya terhadap ilmu yang dimilikinya, fa'akhta'a. Kemudian salah ijtihadnya. Tidak dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dikatakan oleh Rasul, falahu ajrun. Dia mendapatkan satu pahala, ajrul ijtihad. Pahala dari ijtihadnya. Adapun terkait dengan ayat Al-Quran, maka sudah jelas. Ketika dia mengingkari satu ayat, atau satu surat, atau satu huruf, berarti dia telah menolak, mengingkari semua ayat-ayat Al-Quran. Terkait dengan masalah hadis, maka rinciannya sebagaimana yang kita sebutkan barusan. Bahwa manakala hadis itu terjadi khilaf di antara para ulama dalam pensahihannya ataupun pendhaifannya, dan memang terdapat di sana celah pada jalur periwayatannya, maka kembali kepada mereka para muhaddithin yang mendhaifkannya berdasar pada ilmu yang dimiliki dan menurutnya dhaif, tidak lantas dikatakan muhaddis ini berarti menolak semua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam permasalahan yang jelas hadis tersebut mutawatir bahkan tidak diragukan lagi kesahihannya, kemudian dia mengingkari hanya berdasar pada akalnya, oh ini enggak cocok, enggak masuk akal, maka ini iya kita katakan berarti dia telah menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Wa man radda haditsan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad radda al-athara kullahu wa huwa kafirun billahi al-'azim. Seperti misal hadis-hadis yang mutawatir, yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang jelas. Secara hadis dia mutawatir dan didukung pula dalam atau didukung pula dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti abyat syi'riyah yang menyebutkan tentang hadis-hadis yang mutawatir. Mimma tawatara hadithu man kadzab. Bu Abdillah bisa melanjut? Siapa yang bisa melanjutkan? Anak TD pagi ini ikut pelajaran enggak? TD 3. Ikut atau tidak dalam pelajaran pagi ini? Enggak kelihatan. Nuh ada? Nuh Batu Raja? Enggak ada. Iqbal ada? Iqbal Aur. Enggak ada juga. Tayyib. Saya kurang paham. TD pada pelajaran subuh ikut ataukah tidak? Ndak ya Akram. Anak-anak TD ikut enggak pelajaran subuh? Hah? Kalau tasmi MTQS sepertinya. Sebagian nasmi, sebagian enggak. Nah yang enggak ini berarti kan harus ikut di halaqah subuh. Tayyib. Kita lanjutkan. Mimma tawatara hadithu man kadzab. Termasuk dari hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis yang menyebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis yang mutawatir. Abu Abdullah bisa melanjutkan? Ismail. Wa man bana lillahi baitan wahtasab, dan barang siapa yang membangun sebuah rumah untuk Allah dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan membangunkan sebuah istana baginya nanti di surga. Wa ru'yatun syafa'atun wal, itu bait terakhir. wa ru'yatun syafa'atun wal telaga wal haudu wa mashul khufaini wa hadhi ba'du ahsan barakallahu fiik. Ini semuanya hadis mutawatir. Kalau dia mengingkari satu saja di antaranya, enggak mungkin kaum mukminin melihat Allah tabaraka wa taala, diingkari ru'yatullah, padahal ru'yah, hadis tentang ru'yatullah mutawatir. Hadis tentang syafa'ah mutawatir. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung, paling berbahagia akan menerima syafaatku adalah mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, menjauhi kesyirikan, walau dia terjatuh pada kabairuz dzunub. Demikian pula al-haud, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menceritakan tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam di arasatul qiyamah, bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk ke dalam sorga, mereka mendatangi telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man syariba minhu lam yadhma abadan. Siapa yang meminum dari telaga tadi seteguk saja, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Hadis-hadis yang mutawatir diingkari, faqad radda al-athara kullahu wa huwa kafirun billahil azim. Maka berarti dia telah menolak semua azar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah azza wa jalla. Aqul, saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, man radda ayatan min kitabillahi faqad kafara la syakka fi dhalik. Barang siapa yang menolak satu ayat dari kitabullah, maka dia kafir. La syakka fi dhalik, tidak diragukan lagi tentang kekafirannya. Wa man radda haditsan min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa fi kufrihi tafsilun wa fihi nadhar. Dan barang siapa yang menolak sebuah hadis dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada kekufurannya terdapat tafsil, rincian, wa fihi nadhar, dan dalam permasalahan itu butuh pembahasan yang lebih lanjut sebagaimana yang kita sampaikan tadi, dan itu disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah dalam kitab beliau Aunul Bari bi bayani ma tadammanahu syarh sunnah lil Imam al-Barbahari. Beliau menyebutkan rinciannya, kalau hadisnya mutawatir maka hukumnya demikian, kalau hadisnya terjadi perselisihan di antara para muhaddisin tentang sahih dan dhaifnya maka hukumnya demikian, berbeda, harus dirinci. Tidak semua yang menolak hadis atau mendhaifkan hadis lantas dikatakan kafir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah di sini, fa fihi tafsil. Fa fi kufrihi tafsil, terdapat rincian para ulama tentang hukum mereka-mereka yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan-pertemuan mendatang, biiznillah. تفضلوا بارك الله فيكم.